الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين العرب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-91 dan setelahnya. Dan setelahnya dari surah Taubah. Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kita tentang orang-orang munafikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka akan bersumpah untuk kalian jika mereka mengutarakan alasan-alasan tidak ikut perangnya mereka, litardau anhum, agar supaya kalian ridho dengan alasan-alasan itu. Kalian mau menerimanya. Kalian percaya. Karena disertai dengan sumpah. Wallahi. Karena memang demikianlah orang-orang munafikin. Senantiasa mereka menyertakan sumpah untuk pernyataannya. Karena dia tahu bahwa apa yang dia ucapkan itu adalah dusta. Yahlifuna lakum litardau anhum. Fa in tardau anhum. Dan jika sekiranya kalian ridha dengan apa yang mereka ucapkan, ya karena ketidaktahuan kalian hakikat sesungguhnya. Dan memang mereka adalah orang-orang yang pandai bersilap lidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulu tasma' li qawlihim. Kalau mereka berbicara, orang-orang munafik ini hebat orator. Sehingga kalian terpedaya dengan ucapan tasma'li qawlihim, kalian mendengarkannya. Subhanallah. Ya, cuma Allah gambarkan mereka sama seperti apa? Sebatang tayib. Kanhum khusyubum musannada. Sama seperti apa? Khasyab. Khasyab itu kayu. Kayu yang disandarkan. Tidak hidup sehingga membuahkan hasil dan juga tidak terpakai. Dibuat lemari kah, dibuat rumah kah, dibuat meja kah, dibuat apa. Tidak hidup, ini ibarat satu bongkah kayu, sebatang kayu yang disandarkan. Sepertinya hidup tapi tidak hidup karena agak berdiri. Tapi itu juga dimanfaatkan, jadikan perabot atau apa dari kebutuhan-kebutuhan. Ya beginilah modelnya orang-orang munafikin digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anahum khusyubum musan. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim, karena mereka dusta, rasa takut itu senantiasa meliputi dirinya. Semua teriakan dianggap teriakan untuk dirinya. Setiap pembicaraan dianggap pembicaraan untuk dirinya. Karena mereka sudah diliputi oleh rasa takut. Hidupnya penuh dengan sandiwara, penuh dengan dusta, penuh dengan kepura-puraan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, fa in tardau anhum, kalau engkau ridha terhadap mereka, kalian kaum mukminin ridha dengan ucapan mereka karena mereka hebat dalam bersilat lidah, disertai dengan sumpah-sumpah. Karena ketidaktahuan kalian, kalian boleh jadi ridha. Fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak ridha dengan orang-orang fasik. Baik. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang Arabi. Orang-orang Arabi, orang-orang Badu. Orang-orang Badu ini dibagi menjadi tiga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kafirnya, ada munafiknya juga, dan ada orang-orang mukminnya. Orang Badu orang-orang yang tinggal di pedalaman. Mereka kurang bersosialisasi dengan yang lain. Makanya di sini Allah mengatakan al-Arabu ashaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arabin, orang-orang Badu, ashaddu kufran wa nifaqa, lebih keras kekufurannya dan kemunafikan. Kenapa begitu? Allah mengatakan wajidaru alla ya'lamu hudura ma anzalallahu ala rasulihi. Dan memang lebih pantas untuk mereka tidak tahu hukum-hukum Allah yang Allah turunkan kepada rasulnya. Mereka jauh dari majelis ilmu, jarang atau tidak pernah mendengar nasihat-nasihat. Tidak mengetahui batasan-batasan hak dan kewajiban karena hidup menyendiri. Beda kalau tinggal di daerah pemukiman yang setiap orang harus mengetahui batasan hak-hak dan kewajibannya. Baik, kalau orang di pedalaman, tidak ada orang lain kecuali dia, ya terserah boleh teriak-teriak bagaimana-bagaimana. Mau teriak sehebat mungkin suaranya, tidak ada yang larang. Tapi ketika Anda berada di keramaian, begitu Anda angkat suara sedikit, orang akan protes, angkat suara. Bikin pungoy. Dia akan, yakni keinginannya, kemauannya akan terbatasi dengan kemauan orang lain. Orang akan marah, bukannya kumangana yang boleh bataria, kita boleh bataria. Barakallahu fiik. Ini terbatasi. Dia harus beradab. Sebagaimana dia senang diperlakukan baik, maka dia pun harus senang memperlakukan baik orang lain. Kalau hidup bermasyarakat, hidup bersama dengan orang banyak, bukan semau-maunya. Kalau di pedalaman dia sendirian, ya semau-maunya, terserah dia. Tidak ada yang larang, tidak ada yang membatasi. Tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menasihati. Tidak ada yang mengajari. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ajdaru alla ya'lamu hurura ma anzalallahu ala rasul. Karena memang tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menasihat, tidak ada yang menuntun, kelas kering dia dari ilmu. Ini sifat bagi orang-orang Badu. Tapi di zaman sekarang ini walaupun dia orang kota, kalau tidak belajar ya sama seperti Badu. Tidak tahu hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak paham tentang syariat yang diturunkan kepada Rasul. Maka karakternya sama seperti karakter orang-orang Badu. Tapi orang Badu sendiri kalau dia mau belajar maka dia akan menjadi baik. Buktinya ada di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berperangai baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajidaru alla ya'lama alla ya'lamu hudura ma anzalallahu ala rasulihi wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui lagi maha bijak. Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Bijaksana untuk semua hukum dan ketetapan. Kemudian Allah mengatakan wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman. Di antara orang-orang Arabi ini ada yang yattakhidhu ma yunfiqu maghraman, Ia menganggap bahwa apa yang dia impakan itu adalah kerugian. Baik. Wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir, dan senantiasa alhamdulillah. Wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir, dan senantiasa berharap dan menanti-nanti kalian mendapatkan kesulitan-kesulitan, kejelekan-kejelekan. Oh, orang-orang munafik ini yang seperti ini paling senang kalau kaum muslimin mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan. Oh, mereka yang paling gembira. Mereka yang paling senang. Karena mereka memang menunggu-nunggu yang seperti ini. Hakikatnya tidak suka, tidak senang dengan Islam dan kaum muslimin. Wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir 'alaihim da'iratus saw, atas mereka adalah kejelekan-kejelekan. Ya, semoga wallahu sami'un 'alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini orang-orang kufarnya Badu dan orang-orang munafiknya. Kemudian Allah mengingatkan bahwa tidak semua orang-orang Arabi seperti itu keadaannya. Di antara mereka ada juga yang beriman. Maka Allah mengatakan, wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir. Di antara orang-orang Badu ini, orang-orang Arabi ini, ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman akan adanya hari kiamat. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Tentunya ini mereka dapati karena mereka belajar. Mereka mendapatkan ilmu, mereka mendapatkan nasihat. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallah. Dan mereka menjadikan apa yang mereka impakan sebagai kurba, amal saleh. Mereka memberikan pemberian-pemberian. Barakallahu fiik. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. Menjadikan apa yang يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ, mereka menjadikan apa yang mereka impakan di jalan Allah sebagai kurbah, amal saleh, ketaatan. وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ, dan mereka sangat berharap doa-doa dari Rasulullah SAW untuk mereka. Subhanallah. Di zaman dahulu ada seorang ulama menyampaikan nasihat-nasihatnya, dan di pojok sana ada seorang Arabi. Dia menyampaikan nasihat-nasihat. Usai menyampaikan nasihat, Arabi ini mengatakan, yu'jibuni hadithuka wa yuribuni yaduk. Atau wa turibuni yaduk. Kata Arabi ini, sangat menakjubkan ucapan. Begitu indahnya, begitu bagusnya untaian nasihat. Tapi aku melihat tanganmu ini, yang terpotong ini mengkhawatirkan aku, menjadikan aku ragu. Kata ulama ini, apa yang menjadikan engkau ragu, apa yang menjadikan engkau bingung dengan tanganku ini? Tidakkah kau lihat bahwa yang terpotong ini tangan kiri? Maksudnya Arabi ini terpotong tangannya karena pernah mencuri. Artinya orang jelek ini dahulunya. Padahal ulama ini terpotong tangannya dalam medan perang. Pun yang kiri. Kalau ada orang yang terpotong tangannya di pergelangannya ini, tangan kanannya, itu boleh jadi bahwa dipotong tangannya karena dulunya pernah mencuri. Kata ulama ini bagaimana? Tidakkah engkau melihat bahwa yang terpotong di tangan kiri? Dia pun mengatakan, aku tidak tahu apa yang mereka potong. Pokoknya, potong tangan. Maka ulama ini pun mengatakan, sadaqallah. Al-Arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Wallahu alimun. Memang Allah benar. Orang-orang Arab itu ashaddu kufran wa nifaqan, dan memang lebih pantas untuk mereka tidak tahu apa yang diturunkan oleh Allah kepada rasul. Karena mereka jauh. Jauh dari ilmu. Jauh dari orang-orang saleh. Jauh dari nasihat, jauh dari peringatan-peringatan, jauh dari arahan-arahan. Alhasil, mereka kering dan jauh dari ilmu. Yang menjadikan perangai mereka kasar, kaku. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri saja ketika diberi oleh seorang Arabi, dan orang Arabi ini tidak mau pergi kecuali diberi lebih banyak dan lebih banyak. Sehingga banyak sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan balasan sampai orang Arab ini riba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir saja aku tidak mau menerima hadiah dari siapapun kecuali dari orang-orang Quraisy, orang ini, orang ini, orang. Karena mereka apa? Kalau memberi, maunya diberi lebih banyak. Ini orang-orang Arabi. Wallahul musta'an. Kita teruskan, barakallahu fiikum. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan 'indallahi wa salawatir rasul. Tetap ada di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada rasulnya, beriman akan adanya hari kiamat. Dan menjadikan apa yang mereka impakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu qurbah, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun berharap dari itu doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala innaha qurbatul lahum, dan memang itu adalah qurbah untuk mereka, itu ketaatan dan ibadah dari mereka. Sayyidukhiruhumullahu fi rahmat, orang-orang yang seperti ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pengampun lagi maha penyayang. Ini orang-orang munafikin dari kalangan orang-orang yang hadir di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengah-tengah para sahabat. Yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya, demikian juga munafikin dari kalangan badu. Dari kalangan badu, dari orang-orang yang hidup di pedalaman, yang jauh dari ilmu, jauh dari orang-orang saleh, orang-orang baik, jauh dari ulama. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Para pemirsa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.